Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hamba-Nya apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diuji dengan ujian bersabar, dan apabila berdosa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demikian itu adalah tanda kebahagiaan seseorang Muslim. Dan Alhamdulillah, kita minta kepada Allah SWT juga agar diberikan taufik untuk mendalamkan agama kita, menuntut agama Allah SWT sebagai tanda bahawa Allah SWT memberikan kita kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan memberikannya kefahaman di dalam agama. Dan tidak akan kita mendapat kefahaman dalam agama melainkan dengan menuntut ilmu daripada ahlinya. Dan Alhamdulillah, telah kita bincangkan sebuah bab pada minggu lepas berkenaan dengan muamalat dalam fiqh sunnah, iaitu Kitabul Laqiq, iaitu anak yang dijumpai ataupun anak yang hilang. Telah kita terangkan di sana hadis-hadis Nabi SAW dan pembahasan ulama berkenaan dengan hukum orang yang menjumpai seorang anak yang hilang. Telah kita terangkan bahawa ia termasuk penjagaan syariat yang mulia ini terhadap harta benda dan sekaligus terhadap yang paling berharga sekali di sisi manusia, itu nyawanya. Dan masalah yang terakhir yang kita bicarakan adalah apabila seseorang itu menjumpai seorang anak yang belum mayyiz, lalu dipeliharanya buat beberapa ketika, lalu datang orang untuk mengklaim bahawa anak yang dijaganya itu bukan anak orang lain tetapi adalah anaknya sendiri. Okay, maksudnya orang itu datang mendakwa bahawa saya adalah ibu anak tersebut ataupun saya adalah bapa anak tersebut. Maka apa hukumnya? Telah kita terangkan, jika yang datang mendakwa itu seseorang yang munasabah bahawa ia mungkin bapanya daripada sudut umurnya dan beberapa perkara yang dasar, tanpa kita menyusah dan menyulit-nyulitkan, maka Islam mengatakan kita nisbahkan anak tersebut kepada orang yang mendakwa. Dia tak perlulah kita minta bukti banyak-banyak, tetapi cukup dia mendakwa itu adalah anaknya dan kita serahkan kepadanya, dengan syarat orang tersebut tidak dikenali sebagai orang yang tidak amanah ataupun orang yang fasik ataupun orang yang punya sifat yang tidak layak untuk menjaga seorang anak. Sama ada yang mendakwa itu adalah seorang Muslim maupun kafir. Adapun tentang orang yang Muslim yang mendakwa, dia ini adalah anak saya, itu tidak ada masalah. Kita binkan dengan bapaknya dan segala hukum antara anak dengan bapak berjalan. Adapun jika yang mendakwa itu adalah orang kafir, kita binkan juga kepada bapaknya yang bukan Islam ini, tetapi kita tidak benarkan bapaknya memelihara anak tersebut. Yang kalau kita ingat lagi, kita ada satu bab pemeliharaan anak, iaitu Al-Hadanah. Ini memelihara anak yang masih kecil. Kita tidak benarkan seorang anak Islam dijaga oleh seorang yang bukan Islam. Itu telah kita sebutkan dalam bab itu. Adapun tentang nasab keturunannya, kita nasabkan kepada orang kafir tersebut. Kemudian satu lagi masalah, kalau yang mendakwa itu bukan orang lelaki tetapi orang perempuan, kalau dia, yakni wanita ini, tidak mempunyai suami, maka kita katakan kita akan nasabkan anak tersebut ataupun kita serahkan anak tersebut kepada wanita itu, walaupun kita tidak binkannya kepada maknya kerana tentu dia ada bapa, tetapi kita serahkan anak tersebut untuk dijaga oleh wanita tersebut. Tentang Islam dan bukan Islam telah kita sebutkan tadi. Masalahnya apabila wanita tersebut ada suami, dan sama ada suami itu pun setuju bahawa itu adalah anaknya, maka tidak ada masalah, kita serahkan kepada suami isteri ini. Tetapi jika isteri itu saja yang mengklaimkan ini adalah anak dia, adapun suami itu menafikannya ataupun tidak menganggapnya anaknya, maka di sini kita mendapati ada satu permasalahan. Mana satu kita nak serahkan? Jadi dalam hal ini terdapat khilaf kalangan ulama, dan pendapat yang paling kuat insya-Allah kita tidak nasabkan atau kita tidak serahkan anak ini kepada ibu ini demi memelihara maruah suaminya. Karena kalau kita serahkan anak ini kepada wanita tersebut, maka lelaki itu akan menanggung malu kerana isterinya itu ada anak tapi bukan anak dia. Jadi itulah yang disebutkan oleh ulama, dan mereka juga beristidlal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu kita nisbahkan kepada katilnya, dan orang yang melakukan zina dia akan mendapat rejaman batu. Jadi dengan ini kita ini dengan ini kita telah dapat apa ni, mengeluarkan ataupun menyelesaikan masalah ini. Perkara yang kedua berkenaan dengan orang yang mendakwa anak yang dijumpa itu adalah anaknya, adalah apabila lebih daripada seorang mendakwa bahawa anak tersebut anaknya. Ini lebih masalah. Jadi dia kata ni anak dia, yang lagi satu orang lelaki pun kata ni anak dia. Siapa yang betul? Tengok muka je lah. Jadi kalau zaman dahulu memang tak ada teknologi DNA dan sebagainya, maka ulama mengatakan zaman Nabi SAW walaupun tak ada DNA, tapi mereka ada ya teknologi yang seumpama itulah, mungkin lebih hebat lagi. Tak payah pergi makmal, cukup dengan pakarnya, bila dia tengok saja muka ataupun dia tengok tapak kaki dia boleh cam dan dia boleh pastikan bahawa ini adalah anak dan bapa, anak dan mak, keturunan dan sebagainya. Bukan tapak kaki manusia, bahkan tapak kaki unta pun dia boleh kenal mana satu anak, mana satu tapak kaki mak, mana tapak kaki anak mana. Itu hebat. Ada bani ataupun kaum-kaum Arab yang mahir dalam hal ini. Dalam zaman Nabi SAW mereka daripada bani Mudlij. Baik, dan telah kita terangkan dalilnya bahawa Nabi SAW telah bergembira kerana seorang yang pakar melihat tapak kaki ini, apabila dia lihat tapak kaki Usamah bin Zaid dan bapaknya Zaid bin Harith di dalam satu selimut, di badannya, kepalanya semua tertutup dengan selimut, hanya terkeluar kakinya saja, dia kata inna hazil aqdam ba'duha lamin ba'd, tapak kaki ini bahagian daripada bahagian yang lainnya. Maknanya mereka ni ada keturunan nasab. Maka wajah Nabi SAW berseri-seri dan dikhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang dikatakan oleh tukang kaki ataupun tukang kita katakan tukang nasab ini. Jadi boleh kita gunakan hal-hal seperti ini jika dah tidak ada bukti dan tidak ada dalil. Tapi kalau ada tunjukkan IC ataupun tunjukkan surat beranak, dah tak payahlah ni semualah. Jadi demikian kita dapati penting atau tak penting dokumentasi kelahiran, dokumentasi kewafatan. Penting sebenarnya. Yang kita anggap ni mana ada dalam hukum Islam, tak mau. Dokumentasi nikah, dokumentasi cerai, ini semua penting. Dia kata tak mau, saya nak kahwin kat mana-mana aje, tak payah kasi tulis, tak payah register, tak payah apa, buang duit aje. Tadi pula ambil 200 ke berapa ratus ke dan sebagainya. Tak payahlah. Ya, jawab kita, kalaupun negeri itu tidak wajibkan, tidak menjadikan peraturan, itu cerita lain lah. Tapi kalau dah diwajibkan, kita perlu ikut kerana dua sebab. Pertama, ia adalah satu perkara yang memberikan maslahat dan menolak keburukan daripada orang ramai. Yang kedua, kita taat ini sebab ia adalah perintah daripada pemerintah yang tidak bersarahan dengan agama Islam. Jadi itu halnya lah. Kemudian kalaulah kalaulah tukang telek itu kata antara dua lelaki yang mendakwa ini adalah anaknya, dia kata kamu adalah bapaknya, bagaimana caranya? Kata ulama, kita jangan tunjukkan muka-mukanya kepada tukang nasab tu, tapi kita tutup mukanya, kita tunjukkan badannya atau sebelah bawah aja, dan dia ada tengok mana satu, mana satu adalah bapa yang betul. Itu sebagian ulama kata macam itu. Kalau dah tengok muka nanti dah lain. Wallahu a'lam, tapi itu semua tidak ada dalil, melainkan ijtihad. Yang penting kita mengikut hukum yang dikeluarkan oleh ahlinya. Tetapi permasalahannya bila tukang nasab tu kata dua-dua ini adalah bapa kepada anak ini. Ini mungkin ke tak mungkin? Boleh ada dua bapa, anak ada satu dua bapa? Ha, tak mungkin lah sepatutnya. Jadi tak mungkin ni macam mana nak hukum? Jadi dalam hal ini memang muskil. Tapi bila saya kaji, rupa-rupanya ada hadis tentang hal ini. Iaitu hadis ini terdapat di dalam kitab-kitab lain, bahawa apabila ada dua orang datang pada zaman Umar radhiyallahu an, mendakwa bahawa anak yang dijumpai itu adalah anak mereka, Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an pun memanggil tukang nasab tadi suruh lihat mana satu bapaknya. Beliau mengatakan kedua-duanya adalah bapaknya. Maka apa jawab Umar, apa hukum Umar bin Khattab radhiyallahu an? Dia berkata kepada anak tersebut, kamu pilihlah siapa yang kamu nak jadikan bapa kamu ataupun wali kamu. Jadi itu satu. Dan satu riwayat lain, kedua-duanya adalah bapa untuk anak ini, dan anak ini adalah anak untuk kedua-dua lelaki ini, dan mereka berdua waris mewarisi dan seterusnya. Jadi didapati bahawa hadis ini mengikut sanadnya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah hadis yang sahih. Maka bolehlah beramal dengan hadis ini. Tapi daripada sains yang kita tahu secara yakin, bahawa mustahil seorang anak itu mempunyai dua bapa. Daripada sudut sains tak mungkin. Sebab apa ni, mani ya, sperma yang masuk ke dalam telur hanya satu saja. Daripada berjuta-juta tu pun, daripada satu orang tu hanya hanya satu, dan itu akan memberikan sifat genetiknya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini antara hal-hal yang mustahil. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah satu bidang yang boleh dikaji ya, dikaji oleh ulama dan saintis dan sebagainya. Adapun tentang hukum, kalau kita tak nak susah-susah, kita ada ijtihad qada daripada Khalifah Rashidah, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan hampir semua hukum-hukum berkenaan dengan anak yang dijumpai ini tak ada hadisnya. Semuanya daripada ijtihad para sahabat khalifah-khalifah. Jadi demikianlah. Jadi bab yang berikutnya adalah Kitabul Luqatah, iaitu barang temuan. Jadi al-luqatah itu adalah semua barang yang terjaga, yakni yang terpelihara, yang tidak tersia-sia. Bukan, barang yang terpelihara yang tersia-sia, yakni yang hilang dan tidak diketahui pemiliknya. Dan umumnya ia berlaku untuk barang-barang yang bukan haiwan ataupun orang. Orang dia dapat lapis. Haiwan dia dipanggil dalah, binatang yang sesat. Jadi kalau barang-barangan kita panggil dia al-luqatah. Jadi dia adalah barang yang terpelihara. Maknanya bukan barang yang tak terpelihara. Maksum di sini dalam bahasa Arabnya adalah barang yang kemungkinan besar dia milik orang. Tapi kalau rumput, pasir dan sebagainya, ini biasa tak ada siapa punya. Jadi ini kita tak panggil barang hilang, bukan luqatah. Baik. Kemudian apa hukum mengambil barang yang kita jumpa? Kita jumpa duit, sama ada duit ringgit ke, duit dolar ke, duit apa ke, siling dan sebagainya, ataupun kita jumpa barang-barangan, cincin ke, jam ke, rantai ke, di tempat wuduk dan semacamnya, handphone paling banyak sekali hilang sekarang ni, dan kamera dan seterusnya, macam-macam lah lagi. Kadang rokok pun hilang juga kita jumpa dengan lighternya sekali. Apa nak buat dengan barang-barang ini? Jadi Islam ada hukum tentang permasalahan seperti ini. Yang pertama hukumnya, daripada sudut asalnya, adalah mustahab, iaitu disunnahkan. Itu asal. Tapi lihat pada keadaan. Dan ada pendapat yang mengatakan ia diwajibkan. Ini jelaslah ulama apa ni melihat keadaan-keadaan tertentu dalam mengatakan hukum mengambil barang yang kita jumpa ni. Jadi jika di suatu tempat yang aman, di mana tempat itu kita jumpa barang tersebut, dan kalau kita tidak mengambilnya pun, kita tahu bahawa ia tidak akan hilang ataupun akan diapa-apakan, akan rusak, maka yang demikian itu kita nak ambil boleh, tak nak ambil boleh, tapi kita ambil dan kita jaga lebih baik. Jadi itu hukumnya sunnah kita ambil. Adapun jika barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman, di tempat yang banyak penyangaknya, tempat banyak orang isap dada, so banyak pencuri, banyak perompak, banyak gangster dan sebagainya, maka kalau kita biarkan, kita tahulah barang tersebut akan lesap. Jadi orang pemiliknya tak akan jumpa lagi. Jadi dengan hal ini ulama mengatakan bukan sunnah saja kita ambil, bahkan wajib kita ambil barang yang kita jumpa itu. Apabila kita tahu bahawa dirinya, ataupun jika seorang yang mengambil itu mengetahui bahawa dirinya mempunyai ketamakan untuk menggunakan, mengambil barang tersebut untuk dirinya sendiri, maka haram baginya mengambil barang tersebut. Jadi ada barang kita ambil, kita tak kisah. Tapi kalau handphone kita baru hilang, kita jumpa pula handphone macam ataupun sama model pula dengan kita punya, tapi kita tahu bukan kita punya lah, jumpa kat tempat lain, boleh tak kita ambil? Kita lihat orang yang nak ambil. Dia kalau ambil, bak nampak dia lah yang pakai. Dia tak akan iklankan dan sebagainya, tak akan usaha cari pemiliknya. Jadi dalam hal ini ulama mengatakan jangan ambil, berdosa ambil. Jadi perkara ini tak ada orang yang tahu melainkan diri Allah SWT dan diri dia sendiri. Jadi kalau diambil juga apa hukumnya? Berdosa, dan dia dianggap sebagai al-ghasib, yakni perampas. Dan semua hukum-hukum rampasan berlaku pada orang ini. Jadi kemudian melihat juga kepada orang yang menjumpa. Kadang-kadang orang jumpa, orang dewasa lah, yang keluar masjid dijumpa barang, orang dewasa. Kadang-kadang yang jumpa adalah anak orang dewasa, yakni anak budak-budak. Budak jumpa punya mana? Kadang-kadang yang jumpa orang gila, kadang-kadang yang jumpa orang yang kita katakan tak cukup syaratnya, yang kita hajar, kita apa dipanggil tu, harta bendanya itu tak boleh dia sendiri gunakan melainkan dengan izin wali dan guardiannya. Jadi dalam hal-hal ini urusan itu diserahkan kepada warisnya ataupun wali dan penjaganya. Jadi bapa kepada anak tersebutlah yang mengambil, yang menjaga barang tersebut yang dijumpa oleh anaknya itu, dan dia lakukan bagaimana yang insya-Allah kita akan bincangkan terhadap barang tersebut. Dan dasar yakni hukum masalah ini, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, bahawa seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang luqatah, barang temuan. Maka beliau bersabda, "I'rif ifasaha wa wisa'aha, thumma a'rifha sanatan, thumma a'rifha sanah, fa in ja'a sahibuha wa illa sya'nuka bih, wa illa sya'nuka biha." Qal, "Fa dhallatul ghanam?" Qala, "Hiya laka aw li akhika aw li dhi'b." Qala, "Fa dhallatul ibil?" Qala, "Ma laka wa laha, ma'aha tiqa'uha wa hiza'uha, taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selain mereka dengan lafaz-lafaz yang berbeza-beza. Tapi maksud hadis ini adalah Nabi SAW telah apabila ditanya tentang barang yang kita jumpa, lihatlah luaran yang bungkusannya dan pengikatnya, kemudian kenalkanlah, yakni umumkan barang tersebut selama setahun hinggalah datang pemiliknya. Kalau dia tidak datang, maka terserahlah kamu dengan barang tersebut. Orang itu lalu berkata, bagaimana kalau yang kita jumpa itu adalah kambing yang sesat? Rasulullah SAW, apakah kambing itu boleh jadi milik kamu atau milik saudara kamu atau milik binatang buas? Orang itu lalu bertanya lagi, bagaimana kalau yang dijumpai itu adalah unta yang sesat? Rasulullah SAW menjawab, biarkanlah dia, tidak ada urusanmu dengannya. Dia mempunyai kantong minumannya sendiri dan kakinya pun bersepatu sendiri. Dia boleh mencari air dan memakan daunan pohon sampai dia diketemukan oleh tuannya. Jadi jawab Nabi SAW ini dalam hadis ini adalah asas yang digunakan oleh ulama apabila membahaskan bab luqatah ini, barang temuan. Jadi Nabi SAW menerangkan apa yang perlu kita buat bila kita jumpa barang, iaitu kita lihat sarungnya, kalau dalam bagnya warnanya apa, jenis apa, dan pengikatnya apa, mangganya ke dan seterusnya. Kemudian kita umumkan barang tersebut kepada orang ramai. Umumkan macam mana? Siapa yang ada hilang barang ini, ataupun siapa yang ada hilang barang saja, dari datang sini saya ada barang tersebut. Dan kita kena buat demikian mengikut hadis Nabi SAW ini selama setahun. Ini bukan senang ni. Kalau iklan kat surat khabar setahun berapa kosnya? Jadi fikir dua kali, fikir banyak kali sebelum kita ambil barang yang ditemukan. Jadi bagaimana kita katakan tadi, kalau niat kita untuk kembalikan kepada pemiliknya, hukumnya sunnah dan kita akan mendapat pahala. Baik, kalaulah pemiliknya datang, maka kita serahkanlah padanya. Itu maksud daripada Nabi SAW. Tapi bagaimana kita nak tahu pemiliknya dengan kita buat interview padanya? Jadi ini, kamu hilang apa? Hilang handphone. Okay, betul lah handphone. Jadi kita tanya hilang apa? Dia hilang jam. Dah salah lah. Itu kalau kita katakan siapa hilang barang kat masjid misalnya. Tapi kalau dia cakap hilang apa? Hilang handphone. Betul handphone. Tapi model apa? Dia kata model ini Nokia misalnya. Warna apa? Kita tanya 2-3 soalan lah. Jangan banyak sangat soalan. Jadi agak-agak kita rasa dia orang yang boleh dipercayai, tidak ada tuhmah, dia penipu, pejangak dan sebagainya, kita serahkan barang tersebut pada dia. Tak boleh simpan lagi. Kita simpan juga berdosa. Baik. Kemudian, tapi kalau handphone tu masih ada bateri dan sebagainya, boleh kita buka tengok nama, boleh agak-agak lah siapa owner dan sebagainya. Kita cerita ni sebagai contoh sajalah. Contoh. Kemudian kalau pemiliknya tak datang-datang selepas kita susah payah umumkan kat tempat ini, tempat itu, tempat-tempat lain, maka apakah kita buat? Selepas setahun ikut hadis Nabi SAW ini, sya'nuka walaha, itu urusanmu dengannya. Kau nak buat apa dengannya? Boleh. Nak jual? Boleh. Kalau jual, jumlahnya itu dia boleh pakai ataupun dia boleh sedekahkan. Cuma kalau dia pakai, bila datang pemiliknya tu, selepas dia jual, dia kena serahkan balik duit yang apa ni, jumlah harga yang dia jual. Sebab dia tidak ada hak untuk pegang barang tersebut bila pemiliknya tuntut balik. Dan dalam hal ini perlu kita ketahui, lepas setahun kita dah umumkan, kita dah jual barang tersebut, sekali datang orangnya, maka barangnya dah tak ada, kita tetap kena bayar kepada orang tersebut jumlah yang kita jual tersebut. Kalau barangnya masih ada lagi, maka kita kena pulangkan kepada orang tersebut. Kita lihat bagaimana Islam memelihara hak dan harta benda seseorang lain. Ya, apa, bagaimana hukumnya orang mencuri barang orang, mencuri kereta, mencuri motor, rompak barang, mencuri handphone, betul tak? Kat sekolah pun banyak kes orang curi handphone dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana pula Islam memelihara harta benda orang. Baik. Kemudian orang itu lalu berkata, bagaimana kalau kita jumpa tu kambing yang sesat? Maka Nabi SAW kata, ia sama ada milikmu, yakni kau jumpa, kau ambil milikmu, ataupun dia milik orang lain, saudara kamu, atau dia milik serigala. Apa maksudnya? Kalau kamu tak ambil, orang lain jumpa, orang lain boleh ambil. Kalau tak ada orang ambil, kambing tu pergi tempat-tempat yang sunyi, lalu diterkam oleh serigala atau binatang buas lain, maka dia adalah dia jadi makanan untuk binatang buas. Jadi lebih baik apa? Biarkan serigala makan ataupun kita ambil. Dekat sini kita boleh ambil. Dan apakah mesti kambing tersebut kita simpan selama setahun, kita umumkan siapa hilang kambing? Satu orang datang, kambing warna apa, jantan, tina, tanduk, ada tak ada semuanya. Nabi SAW tak cakap. Jadi menunjukkan bahawa tak perlu kita umumkan. Jadi kita ambil kambing tersebut untuk apa? Untuk mengelakkan harta itu, binatang ini tersia-sia. Jadi kita boleh makan. Kita boleh makannya. Tapi kalau orangnya datang, saya hilang kambing ini, alamak, dah dekat dalam perut lah, kita dah buat kenduri lah, mesti tak kita bayar balik? Jawabnya tidak, tidak payah. Beza dengan barang lain, handphone, jam dan sebagainya. Adapun binatang haiwan ini tak perlu. Begitu juga dengan makanan. Kita jumpa kurma satu pinggan ke, satu kotak ke dan sebagainya, ambil lah makan. Kalau dah tak ada lagi apa hal, kita makan. Alamak, ni orang tu punya lah, takkan nak bayar balik duit? Tak ada, saya tak jual pun, saya makan. Kalau saya tak makan, benda ni rosak, sama ada saya makan, orang lain makan, burung makan dan sebagainya. Jadi ini kira burn lah. Yang penting saya tak sia-siakan, masuk juga dalam perut saya, kamu dapat pahala lah insyaAllah. Ada pun satu lagi item yang mungkin hilang. Orang ini tanya pada Nabi SAW, bagaimana kalau hilang itu adalah unta yang sesat? Kat sini takkan ada unta sesat lah. Kambing pun tak ada, ayam pun dah tak ada. Jadi ini tempat-tempat lain. Jadi kata Nabi SAW, malaka walaha, apa urusanmu dengannya? Kau tak ada apa, tak ada bisnes dengan dia. Biarkan dia, sebab dia mempunyai kantong minumannya sendiri. Dia ada bawa apa? Dia punya water gear dia. Dan kakinya dah ada sepatu sendiri. Jadi dia boleh berjalan cari air sendiri. Dia kalau kita tinggalkan, tak macam kambing dan binatang yang seumpama dengannya, dia boleh survive, jangan takut. Dia boleh pergi mana, dia boleh cari air. Bahkan kalau kita sesat kat padang pasir, kalau jumpa unta, kita untung lah. Sebab apa? Ataupun kita jumpa keledai, ini semua binatang boleh survive kat padang pasir. Dia mesti tahu, dia boleh jumpa, dia boleh hidu air. Kita kalau ikut dia, kita akan jumpa air. Dan kalau unta tu, kalau tak jumpa juga air, dah kehausan, kita apa? Kita potong aje lah dia punya tempat air tu, kita minum. Tak ada darah dia pun kita boleh minum. Darurat boleh ya? Jadi dia kakinya kuat, tak macam kambing tak boleh jalan jauh-jauh sangat. Jadi yang ini dia boleh jalan jauh, boleh jalan 300 km, dia boleh datang balik. Dia boleh tahu jalan apa, kat mana dia mula-mula berada. Jadi dengan mudah ataupun mungkin, walaupun tak mudah sangat, pemilik je boleh jumpa balik unta yang sesat. Jadi kamu jangan kacau, kamu biarkan saja. Dan kita tidak khawatir serigala ke binatang buas yang tak berapa besar sangat mengapa-apakan si unta ni. Sebab dia boleh apa? Dia kuat, dia besar. Tetapi kalau binatang buas tu tak besar tapi banyak, macam hyena dan sebagainya, serigala pun kalah juga unta tu. Tapi itu kita tak ambil sebagai hukum. Kita lihat Nabi SAW tak anggap tu sebagai hukum, kita biarkan sahaja. Dia ada sepatu sendiri, iaitu kuku yang tebal, dia boleh jalan jauh. Jadi dia boleh makan daripada daun-daun, walaupun yang banyak binatang tak boleh makan, dia boleh makan, dan dengan itu dia boleh insyaAllah dijumpai oleh pemiliknya. Jadi hadis ini hadis yang sahih, kita dah katakan sebagai asas untuk hukum barang yang ditemukan ini. Baik, kemudian tidak disebutkan sini kalau kita jumpa kosen 5 sen ataupun pensel kontot, eraser kat sekolah, ataupun apa juga barang-barang yang remeh, barang-barang yang tidak berapa berharga. Apakah kita perlu umumkan juga selama setahun? Maka ikut hadis ni macam semua barang lah. Tetapi ada hadis-hadis lain yang mengeluarkan keumuman ini. Jadi dalam hal ini terdapat satu bab, muka surat 88 itu ada hadis daripada Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan buah-buahan di tengah jalan, yakni kurma. Lalu beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya, kalaulah aku tidak takut bahawa buah-buahan ini adalah sadaqah, barang sadaqah, nescaya aku akan memakannya. Tadi saya mungkin berapa biji kurma jumpa kat atas jalan. Nabi SAW kata, kalau aku tak takut ini daripada sedekah ataupun daripada zakat, tentu aku dah makan. Aku tak biarkan dekat bawah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW diharamkan dari makan sedekah. Kita kalau sedekah, ya Rasulullah SAW, ini sedekah untuk anda, kita sedekahkanlah apa-apa. Nabi SAW tak akan terima. Haram untuk Nabi Muhammad SAW menerima sedekah. Tapi kalau kita ni hadiah dari saya, boleh. Baik. Sebab tu kita sekarang sedekahkan Fatihah pula untuk Nabi SAW. Nabi dah tak terima sedekah, kita tak tahu. Sekarang kita hadiahkan Fatihah. Sudah lain lah. Yang penting dekat sini, zakat juga termasuk dalam sedekah. Nabi SAW pun tak boleh terima zakat. Dan kemungkinan kurma ini daripada kurma zakat ataupun kurma sedekah orang bawa jatuh ke. Jadi ada kemungkinan, tapi kemungkinan ini pun jauh. Tetap Nabi SAW sebagai mengamalkan sifat wara', berhati-hati, dia tak mau makan. Tapi kalau tidak, dia mesti makan. Kenapa dia makan? Sebab ini adalah harta yang kita jumpa, yang kita tak boleh sia-siakan. Jadi dengan hal ini, dan Nabi SAW tak katakan, aku akan, kalau bukan kerana sedekah, tentu aku akan ambil 2-3 biji kurma ni dan aku umumkan pada orang lain selama tahun. Tak kan? Jadi menunjukkan bahawa boleh makan. Jadi barang-barang yang remeh, barang-barang yang tidak berapa berharga, kita boleh ambil. Kosin-kosin, ambil. Mengikut tempat lah. Kita tahu tak ada orang punya. Apa makna lukakah ni? Bukan semua barang yang kita jumpa. Bukan kita pergi kat luar banyak selipar, saya jumpa selipar banyak, saya jumpa kasut banyak. Bukan eh? Kita pergi kat tempat wuduk, nampak songkok orang tu punya ke? Dia tengah apa? Dia tengah masuk dalam bilik air ataupun ada kitab, ada apa semua. Itu bukan barang jumpa, jangan salah faham. Barang jumpa ni, lukata ni adalah barang yang kita jumpa, yang kita tak tahu siapa pemiliknya. Kita tak tahu, ataupun kita tak ada rasa-rasa siapa punya. Kalau kita macam boleh rasa bahawa ni ada orang punya, dalam masjid cuma ada siapa? Satu jemaah saya, satu jemaah dengan kita. Kat luar kita jumpa ada apa? Ada satu pasang selipar. Kita jumpa. Taklah, ni bukan kita jumpa, mestilah dia punya. Ni dah tak. Ya. Jadi daripada sudut karimah, keadaan kita boleh kenal pemiliknya, itu tak dinamakan barang jumpa eh. Tak boleh ambil. Nah, jadi dengan hal ini, daripada hadis Nabi SAW yang sahih ini, kita bolehlah mengambil barang-barang yang remeh-temeh yang kita tak tahu pemiliknya. Dan terdapat sebuah hadis Nabi SAW, tapi dia adalah mauquf, yang ini daripada sahabat Jabir radhiyallahu an, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa والصوت والحبل يلتفته الرجل ينتفع به. Nabi SAW telah meringankan dalam mengambil tungkat ataupun cabuk ataupun tali yang mana seseorang itu mengangkatnya untuk memanfaatkannya. Itu ada riwayat lah. Dan itulah yang disebutkan oleh ulama. Satu lagi hal adalah apabila yang kita jumpa itu di tempat yang khusus, iaitu di tanah haram. Di mana? Di tanah haram. Boleh tak kita ambil barang yang kita jumpa? Maka jawabnya, sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yultaqatu luftatuha illa man arrafaha. Tidak boleh memungut barang temuannya kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Jadi hukum untuk barang temuan di Masjidil Haram ataupun tanah haram, kita tak boleh ambil melainkan untuk kita mengumumkannya sampai bila-bila, sampai kita mati. Bukan setahun lagi lah. Kita tak boleh pakai langsung handphone tu ke, jam ke tu, atau apa juga, kitab ke dan sebagainya, kalau kita jumpa di tanah haram. Melainkan kita umumkannya selama-lamanya sampai orangnya ambil. Ini khusus untuk tanah haram. Tapi sekarang kita tak payah susah. Kalau kita jumpa barang-barang, beg duit dan sebagainya, kita boleh serahkan. Ada satu tempat di Masjidil Haram, namanya tempat apa? Lost and found. Kalau dia ada tulis bahasa Arab tak faham, dia mesti ada tulis bahasa lain. English saya rasa ada. Ada memang tempat. Lagi waktu-waktu haji juga di Mina, di tempat-tempat lain yang banyak orang, kalau ada barang-barang yang kita jumpa, kita boleh serahkan kat situ. Orang yang hilang pun akan cari kat situ. Nanti jumpa pada Syekh Haji, Syekh Haji pun cari kat tempat-tempat tu. Bahkan bukan barang hilang, orang pun selalu hilang waktu haji. Itulah. Orang-orang hilang ni pun akan kita serahkan kat tempat tu. Jadi polis ke ada orang yang jaga, kasih makan apa ni. Sebab itu orang selalu tanya, ustaz, apa hukum ni orang haji ni pakai bangle? Kan pakai bangle, kan tak boleh pakai gelang ni. Tapi nak macam mana? Sebab apa? Ulama selalu ditanyalah, yakni tentang komplain daripada pegawai-pegawai yang berkhidmat untuk apa jemaah haji ya di tanah haram. Kerana banyak orang hilang, lepas tu tak tahu daripada mana. Dia pun tak tahu cakap Arab, tak tahu cakap bahasa dia, kita pun tak ada penterjemahan, ataupun dia orang tua sangat, ataupun macam-macam lah. Macam mana ni, susah ni kita nak pulangkan dia, nak cari dia punya apa tu, jamaah dia. Jadi lama-kelamaan mereka mencadangkan kita buat satu tag, tag. Jadi setiap orang ada tag dia, ada nama dia, nama mungkin nombor IC ke apalah, apa maklumat yang penting. Siap dengan blood apa, blood type lagi yang tak, kalau emergency. Sebab apa? Orang yang dalam ihram dia semua boleh pakai kain ihram. Tak, kain ihram macam itu boleh terlepas apa senang. Kalau kita letakkan nama kat situ boleh hilang, boleh apa semua. Lebih bagus kata mereka dekat badan dia. Kan kain ihram banyak boleh hilang, koyak ke apa ke, dah ramai-ramai macam tu. Jadi dalam keadaan ini ulama membolehkan, telah dirujukkan kepada ulama-ulama sana yang mereka membenarkan letak tag untuk maslahat. Jadi bila hilang senang kita ketemukan. Ini kita terkeluar sikit. Jadi tentang Masjidil Haram, kalau kita ambil barang tersebut, siaplah, kita sanggup tak atau tak sanggup untuk umumkan sampai bila-bila. Kalau kita meninggal dunia, kita punya anak mesti nak kena umumkan sampai bila-bila. Ini khusus untuk Masjidil Haram. Kemudian satu permasalahan lagi, kita diperintahkan untuk umumkan selama setahun mengikut hadis yang kita baca tadi dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kita tahu bahawa ini adalah perkara yang berat. Dalam hal ini ulama, hampir kebanyak, kalau tak semua ulama lah, kebanyakan ulama mengatakan bahawa mengumumkan selama setahun ini tidak berlaku untuk semua barangan. Walaupun hadis itu zahirnya macam tu. Kerana Dan mereka mengatakan, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal bila ditanyakan tentang masalah ini, kalau barang tersebut tidak begitu berharga, walaupun kita tahu dia ada harga dan kita tahu pemiliknya mungkin akan cari, tapi kita tidak membebankan orang yang menjumpanya untuk mengumumkannya selama setahun. Jadi kadang-kadang dia kata kita umumkannya selama 3 bulan dan kadang-kadang Imam Ahmad berfatwa bahawa kita umumkannya selama sebulan, kadang-kadang satu Jumaat cukup, maknanya satu minggu cukup. Jadi kenapa mereka berpendapat macam ni? Bukan sengaja nak menyalahi hadis Nabi SAW, tapi kefahaman yang mereka dapat bahawa kita umumkan mengikut barang yang kita jumpa. Kalau lebih berharga, lebih lama lah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, seorang sahabat ini, dia jumpa sebuah kantong berisi berapa ratus dinar, ratusan dinar, dia jumpa Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Kau umumkan selama setahun. Dia buatlah. Selama setahun dia umumkan, tak datang-datang juga pemiliknya. Dia datang jumpa Nabi SAW di Madinah. Nabi SAW buat lagi macam gitu sampai 3 kali, maknanya 3 tahun. Akhirnya Nabi SAW kata, kamu ambillah, kamu gunakanlah, ataupun kamu nak buat apa, kamu buatlah dengan barang yang kamu jumpa. 3 tahun. Sebab barangnya banyak berharga. Jadi dengan hal ini tidak mesti setahun, mungkin lebih pun. Dan mungkin kurang mengikut nilai barang tersebut. Cuma hukum memaklumkan, mengumumkan barang yang kita jumpa ni wajib. Kalau tidak kita berdosa dan kita anggap dianggap sebagai perampas. Dan cara mengumumkannya, kata ulama, minggu yang pertama yang kita jumpa barang tersebut, mesti kita kena umumkan dengan secara agresif, kita katakan. Maknanya sungguh-sungguh. Setiap hari kita umumkan. Kalau boleh 5 kali solat, 5 kali kita umumkan. Tapi bukan di dalam masjid. Ini satu perkara yang penting. Siapa umumkan barang yang hilang dalam masjid, dia berdosa besar. Berlaku perkara ini pada zaman Nabi SAW. Siapa nampak unta warna merah? Dia tanya. Dia pekik kat dalam masjid. Dan Nabi SAW pun kata, la raddahallahu alaih. Semoga Allah SWT tak pulangkan unta engkau tu kepada engkau. Ketahuilah bahawa innal masajida la tubna lihada. Masjid-masjid ni tak dibina untuk perkara seperti ini. Ini bukan tempat lost and found, tempat pekik-pekik. Nanti dia ni hilang unta, dia tu hilang kambing, dia tu hilang lembu dan sebagainya. Kecoh lah masjid. Masjid ni kita boleh tinggikan suara ataupun kita boleh berkata-kata dalamnya jika ia adalah zikrullah ataupun tilawatul Quran dan sebagainya, ataupun ilmu dan seterusnya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi asmuhu. Di dalam rumah-rumah Allah itu yang diizinkan Allah SWT untuk diangkat, ditinggikan dan untuk disebutkan namanya. Jadi dia untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk apa jadi bukan untuk perkara seperti itu. Dan termasuk dalam hal ini, dalam masjid kita tak boleh umumkan barang hilang. Termasuk di sini apa? Dalam bentuk tulisan. Okay, tak boleh kita tampal. Ini tempat siapa hilang barang dekat pintu masjid pun tak boleh, kata ulama. Sebab pintu masjid termasuk hukum masjid. Dan bila kita buat iklan di situ, nanti orang semua pergi kat situ, akan apa? Akan memudaratkan orang nak keluar masuk dah. Dah susah. Dan ulama mengambil faedah juga daripada hadis Nabi SAW ini tentang orang yang iklan barang di dalam masjid. Walaupun kita letakkan iklan, ada kelas, iklan ada apa, ada ceramah, iklan ada apa, di pintu masjid tak boleh. Jadi kita kena buat kat jauh sikit, kat corner ke tempat yang khusus sikit. Jadi kalau masjid ni bagus, dia tak ada dengan tempat iklan semua dekat apa, dekat tempat yang jauh tu, sebelah sana office, okey lah. Tapi kalau di tempat-tempat lain, kecil masjidnya, dia letak kat pintu, nanti orang berkumpul kat situ, tak boleh. Jadi kalau kita nak umumkan barang, mesti di luar. Mesti di luar. Yang itu kita tak menyusahkan orang. Dan ia bukan hanya di tempat-tempat masjid saja, tapi ia boleh juga di tempat-tempat yang kita rasakan barang itu, yang ni pemiliknya mungkin ada di situ. Tempat orang ramai, di tempat-tempat apa, kalau kita jumpa dekat playground atau dekat mana-mana tempat orang duduk, restoran ke dan sebagainya, kita boleh umumkan di situ. Dan zaman sekarang kita ada juga macam-macam kaedah yang ni surah Al-Kahfah, kita boleh iklankan. Jadi kalau yang seminggu pertama, mesti kita buat secara agresif. Kemudian lepas itu bolehlah seminggu, sampai sebulan, tiga bulan ataupun setahun. Sekarang ada internet lagi, sampai kita jumpa. Dan sama itu kita tak boleh pakai barang tersebut, melainkan untuk maslahat barang itulah. Dan selepas itu dah tak jumpa juga, kita boleh jual, kita sedekah, dan duit itu kita sedekahkan atas nama pemiliknya, ataupun kita pakai barang tersebut, boleh. Jadi itu perkara berkenaan dengan barang yang dijumpa. Dan ini menunjukkan bahawa Islam memeliharakan harta benda orang ramai. Satu masalah, sedikit masa je kita ambil, insyaAllah 2 minit saja. Dia bukan handphone, bukan apa, itu perkara mungkin biasalah, apa ni, kita katakan ada harga dan tak susahlah, tak nak ambil handphone tu pun tak apa, tu lah. Tapi kalau keluar daripada masjid, selipar kita taruh cantik dekat situ kan, dekat kotak tu kita taruh, kita datang balik, kita keluar masjid, kita nampak ada selipar, macam selipar kita tapi lain, macam mana? Oh, ini selipar orang salah ambil ni. Selipar orang salah ambil. Atau kau dekat atas sikit atau dekat bawah sikit, ada selipar macam kita punya selipar. Tapi tempat kita dah tak ada selipar tu. Boleh tak ni orang ni salah ambil selipar lah. Kita ambil selipar dia, kita angkat. Ataupun ini adalah barang yang dijumpai. Kita kalau nak ambil, boleh. Dengan syarat kita umumkan. Ulama mengatakan pada dalam hal ini, walaupun nampak macam selipar itu disalah ambil, sebab ada satu kita punya, macam kita taruhlah design ini, warna ini, sama juga macam ini, satu orang salah ambil ke, mungkin dia kelang kabut, biasalah orang kelang kabut, dah naik bas apa, takkan dah datang balik, dah naik kereta dah datang balik, leceh lah selipar ni pasal lah, biarkan dia pun jalan, ataupun dia seorang yang mungkin tak nampak ke atau seterusnya, jadi kita ambil. Boleh ke tidak? Jawapnya tak boleh. Sebab kali kita ambil selipar yang kita ingatkan selipar yang ganti tu, kita pun bawa balik rumah, rupanya orangnya ada kat dalam masjid. Kalau lah musim tu panah hari Jumaat ke apa, dia balik kaki ayam. Kan nak nanya ni kerja? Jadi dengan itu tak boleh. Awak keluar kaki ayam, awak pergi cari selipar awak sendiri, selipar tu awak biarkan kat situ. Demikianlah, kita kena berhati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita mungkin di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.